warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qata atharahu wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa rfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Bapak sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai ya sudah membahas ayat basmalah dan alhamdulillah kemarin. Mungkin ada satu poin yang ya barangkali penting juga tentang hamdalah, bahwa sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan itu diantaranya menjadikan hamdalah ini pilar-pilar dalam kehidupan kita. Gitu. Kalau setelah makan diajari alhamdulillahilladzi at'amana wa safana wa ja'alana muslimin. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah semua gitu. Bahkan keluar toilet aja alhamdulillah juga semua alhamdulillah. Itu yang riwayat apa namanya yang maksur yang ada riwayat. Yang enggak ada riwayatnya semua pekerjaan alhamdulillah. Ya, emang alhamdulillah ini jadi dijadikan core-nya kehidupan orang muslim gitu. Jadi kita memuji Allah, memuji Allah, memuji Allah. Wajar kalau Rasulullah katakan alhamdulillah tamla'ul mizan. Jadi ini yang bikin timbangan orang muslim itu penuh itu alhamdulillah. Ya, satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yardha minal 'abd idza aqlata ayyahmadu 'alaiha wa idza syariba syarbata ayyahmadu 'alaiha. Begitu. Kalau yang sudah begitu terbiasa jadi Allah ridha dengan seorang hamba ini, kalau yang setiap setelah makan alhamdulillah, setelah minum alhamdulillah, alhamdulillah. Itu sudah ridha. Kalau sudah ridha sudah semua kenikmatan diberikan. Ya. Ya syarat di dunia mungkin Pak, masanya masa-masa ujian kenikmatannya kematian yang terbatas. Akhirat nanti yang kenikmatannya kematian yang tiada batas. Itulah alhamdulillah. Sekarang kita akan masuk tentang mungkin supaya mempercepat, mudah-mudahan dua ayat bisa terbahas. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini kalau kita pakai alhamdulillah bahwa bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim di sini seolah-olah penguatan. Tapi kalau kita memakai pendapat yang bahwa bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim ini punya makna tersendiri. Ayat ini sekarang aku semak Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanggungannya kemarin sudah bahas Ar-Rahman Ar-Rahim, dua sifat yang berasal dari satu kata yang namanya rahmah. Rahmah itu sudah masuk bahasa Indonesia, rahmat ya. Meskipun mungkin nggak tahu pemahaman orang Indonesia terhadap kalimat rahmat itu apakah sudah menyerap kalimat rahmat itu sendiri dalam bahasa Arab aslinya ya. Rahmah itu ya kalau pakai definisi sulit, karena para ahli mantik itu kalau ngasih definisi hal-hal seperti ini seringkali malah menimbulkan masalah. Ada yang itu riqatul qalbi apa segala. Sebab rahmat itu kalau disembahkan pada Allah Subhanahu wa taala tentu saja akan jauh lebih tinggi, lebih sempurna daripada rahmat yang disembahkan kepada seorang makhluk. Makhluk itu ada rahmat juga. Ada kasih sayang, ada rasa kasihan, kedermawanan, itu rahmat tuh. Dan Allah tuh punya juga rahmat. Rahmatnya Allah jauh lebih besar, jauh lebih sempurna. Rahmat ini sifat yang asalnya dari Allah tentu saja. Allah itu punya 100 rahmat, satunya itu di dunia dibagikan ke seluruh makhluk, ya sampai hewan-hewan bagaimana menyayangi anak-anaknya, singa yang begitu garang. tidak bisa nyayangi anaknya. Walaupun kadang-kadang dalam kasus tertentu, misalnya kalau diselidiki kan, kadang-kadang singa itu makan anak, itu kekurangan zat seng katanya. Kalau ada seng kurang, dia kehilangan sifat itu. Tapi secara umum rahmat itu di dunia tersebar. Hewan sebesar gajah gitu, berapa betapa perhatiannya dengan anak gitu. Kalau kita yang kalau lihat, sering lihat film-film tentang hewan gitu, National Geographic apa. Contoh yang paling luar mungkin paling kelihatan wah gitu ya, itu gajah, bagaimana ibunya itu membela anaknya, sabar ya, mengikuti kalau dia sulit, dia berkorban kalau menghadapi bahaya ya, itu di antara rahmat-rahmat yang ada di dunia. Terus rahmat manusia juga, yang kuat menyayangi yang lemah, penguasa menyayangi rakyatnya, orang tua menyayangi anaknya, itu rahmat. Rahmat yang ada di makhluk, yang hanya 1% dari rahmat yang Allah ciptakan. Ini rahmat yang Allah ciptakan, ada 99 lagi di dunia. Sedang rahmat yang Allah miliki, yang merupakan sifat Allah, itu lebih jauh lagi, lebih besar, terhadap kepada Allah. Allah mensifati dirinya dengan rahmat lewat dua kalimat ya. Kemarin kita sudah bahas, waktu membahas bismillahirrahmanirrahim ya, ada kalimat Rahman dan Rahim ya. Kita sudah bahas bahwa Rahman itu, kalau dari ilmu sorof, asal dari kata fa'lan. Fa'lan itu untuk sifat yang biasanya luas. Ini kelebihannya bahasa Arab, istiqoknya banyak, apa namanya istilahnya, derivasi lah kalau dari bahasa Indonesia itu. Satu kata itu bisa jadi pecahannya bisa puluhan kata dari satu kata, dari rahimah atau fi'il madhi, kata kerja yang lalu, yarhamu kata kerja continuous, irham perintah, terus kata ini pelaku rahim, rahimun itu pelaku. Kalau yang di ini kan marhum, yang dirahmati. Pelaku ini juga pengembangannya banyak. Kalau pelaku itu orang menyayangi biasa saja sekali, itu rahimun. Tapi kalau dia sifatnya sangat penyayang gitu, jadi rahimun gitu. Tapi kalau rahmatnya ini, sayangnya itu begitu luas sampai menyebar seluruh alam, itu namanya rahman. Sebagai fa'lan, fa'lan itu. Dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa disifati dengan sifat rahman selain Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Hanya Allah yang punya sifat rahman, yang rahmatnya itu bisa ya, sekuat-kuatnya makhluk menyayangi kan terbatas. Dia makhluk itu terbatas. Bagaimana bisa menyayangi yang lain? Untuk diri sendiri juga kan kadang-kadang perlu yang lain, manusia itu atau manusia atau makhluk yang lain. Rahman. Jadi rahman, sifat rahman hanya dimiliki oleh Allah. Itu rahman. Rahim tidak, rahim itu makhluk juga bisa disifati dengan sifat rahim, maksudnya penyayang. Ya, kalau dalam Al-Qur'an Rasulullah disifati dalam Al-Qur'an itu raufur rahim, bil mukminin raufur rahim. Jadi Nabi Muhammad itu penyayang dan rauf juga. Penyayang juga bahasa Indonesia. Ya. Penuh perhatian lah gitu ya, penuh perhatian, penyayang. Jadi makhluk bisa juga rahim. Fulan rahim, Pak ini orangnya rahim gitu. Pak direktur orangnya penyayang gitu. Kamu perhatikan anak buahnya itu Pak rahim bisa. Tapi Rahman enggak bisa. Ya, untuk memahami rahmat Allah ya panjang lebar ya, betapa rahmat Allah itu luar biasa, mulai dari makhluk yang terlemah sampai yang terkuat itu tergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahman. Allah punya sifat yang banyak nih. Ya kan, sifat Allah itu maha perkasa, maha tinggi, semua itu. Tapi kenapa ini dua sifat ini begitu dominan? Bahkan di Al-Fatihah yang disebut cuma dua sifat ini. Gitu, yang secara apa namanya? Ismiyah ya, sifat ismiyah, ada Maliki Yaumiddin, sifat fi'liyah. Rahman dan Rahim gitu. Ini yang Allah ingin tunjukkan dan ingin Allah selalu hambanya itu ingat. Gitu. Ini ada bedanya. Kenapa tidak Bismillahi al-Azizil Ghaffar, Bismillahil Qawil Qadir, enggak Bismillahirrahmanirrahim. gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim lagi gitu. Kenapa rahmat lagi, rahmat lagi, rahmat lagi. Karena ini memang itu yang dominan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bisa saja kejam, bisa saja adil dan kuat dan strict gitu istilahnya. Bisa. Itu sifat selanjutnya Maliki Yaumiddin, itu ada suasana seperti itu. Tapi yang Allah ingin angkat, dan memang itu sifat Allah yang dominan, adalah Rahman dan Rahim. Sifat Rahman dan Rahim. Bahkan dalam di beberapa hadis ya, ini riwayatnya banyak. Allah itu menulis, ya setelah menulis takdir ya, menulis Allah itu menetapkan kehidupan dari mulai diciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat. Setelah itu Allah menulis khusus ketetapan, mungkin ya apa namanya, plan khusus gitu, bahkan ditempel di aras di dalam hadis. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Di riwayat lain, inna rahmati ghalabat ghadabi. Jadi rahmatku ini lebih dominan daripada kemarahanku. Sabaqat yaitu dominasi dalam ya, lewat datang ya. Lebih dominan dalam masalah waktu dan mungkin nilai. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Rahmatku ini lebih dominan, lebih kuat. Kalau memang bersandingan antara kemarahan Allah dengan rahmat Allah, rahmat Allah yang akan lebih banyak. Itu ditulis tuh khusus Allah. Ya ini sekali lagi bukan hanya di Al-Fatihah tapi ada kan? Jadi ada di aras. Kalau Allah punya aras-aras tuh bahasa ini mungkin singgasana, tapi kita nggak bisa membayangkan singgasana Allah tuh bagaimana. Tapi ada satu pernyataan yang besar dan begitu penting tentu saja. Kenapa ditulis di aras? Karena itu seolah-olah jadi slogan lah kalau bahasa kita ya, jadi slogan. Jadi bahwa Allah, rahmat Allah itu lebih dominan. Kita sebagai makhluknya tentu saja akan sangat berbeda bermuamalah dengan Tuhan yang rahmatnya lebih dominan daripada kemarahannya. Allah ini diantaranya ya, mengapa Allah juga menaruh di Al-Fatihah ayat seperti ini. Ini juga rahmat kepada umat Islam. Sebelum umat Islam, umat Nabi Muhammad, ini ada umat-umat sebelumnya. Ada Bani Israel, ada kaumnya Nabi Nuh, ada kaumnya Bani Israel. Ini agak berbeda gitu. Di surat Al-A'raf itu Allah menyandingkan antara inna lasari'ul iqabi wa inna hilal ghafurur rahim. Antara sari'ul iqab dengan ghafurur rahim itu taruh sejajar, bahkan didahulukan sari'ul iqabnya dulu baru ghafurur rahim. Agak berbeda perlakuannya. Kenapa begitu ya? Kalau di Al-Fatihah malah bukan maklumatnya, bukan sari'ul iqab, maliki yaumiddin. Jadi proporsional aja dia. Menguasai hari pembalasan. Tapi ini sari'ul iqab wa inna ghafurur rahim. Hukumannya cepat gitu. Syadidul Iqab juga kuat, tapi Ghafurur Rahim nambahkan kedua gitu, rahmatnya Ghafurnya kedua. Saya ada perbedaan redaksi, ada perbedaan retorika gitu. Karena Bani Israel ya sudah dapat rahmat duluan, tapi ternyata tidak menghargai rahmat itu sendiri, ya kan? Jadi tidak menghargai rahmat itu sendiri, membangkang, banyak debat, banyak ini. Nabi pun didebat. Yang paling parah terakhir kan, Nabi Isa bahkan berusaha untuk membunuh sang Nabi. Gitu. Ya problemnya Bani Israel, kaum yang egonya tinggi, merasa lebih hebat, atau bukan, kadang-kadang bukan masalah merasa lebih, ingin lebih juga gitu. Kalau merasa tapi nggak ingin kan zuhud jadinya kan ya, kita saya tapi nggak, tapi ini juga gitu. Bahkan tingkat Nabi pun yang dihadapi Nabi Isa itu bukannya orang awam ya, Bani Israel yang ahli agama, mereka merasa ini saya sudah jadi kiai, jadi rahib itu kan jabatan yang elit gitu. Datang anak muda dari miskin pula kan gitu. Aku lebih tahu agama, bahkan dapat wahyu ini. Jadi, ya begitulah. Jadi Bani Israel itu seperti itu kisahnya. Tapi umat Islam, umat Muhammad tidak dihadapi dengan cara seperti itu, karena Ya insya Allah kita berhak ya, mudah-mudahan. Walaupun ada juga yang seperti ya Rasulullah mengatakan, tapi unasana namang kawan aku belakum. Kalian itu, ya artinya kalian itu bukan semua kalian, tapi bagian besar dari kalian akan mengikuti sunnahnya Bani Israel. Sibran, sibrin, watiroan, watiroan, sejang, pelajar, kasutak, kasutak. Gitu. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah sifat dominan Allah satu sisi, juga berarti sifat dominan Islam itu sendiri. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tentang Ar-Rahman yang tadi kita sudah bahas, bahwa Ar-Rahman ini dari kata Ta'ala yang artinya rahmatnya luas untuk segala makhluknya, semua makhluknya. Yang kafir dapat rahmat Allah, yang mukmin dapat rahmat Allah, yang maksiat juga ya dipersilahkan menikmati nikmatnya kita. Gitu. Ada pertanggungjawabannya nanti lagi. Tapi Allah kasih toleransi, Allah masih ada rahmat, kadar rahmatnya gitu, walaupun terbatas. Syariat Islam juga akhirnya jadi begitu. Syariat Islam, syariat yang tidak hanya untuk orang Islam saja kebaikannya. Syariat Islam itu melindungi orang non-Islam. Makanya sebetulnya nama orang non-Islam dalam negara Islam, konsep negara Islam itu bukan minoritas, bukan ya apalah warga kelas, enggak. Namanya ahlu zimmah atau azimi, orang yang wajib dilindungi. Kan luar biasa itu. Ini sudah berbeda dengan agama dengan kita, berbeda keyakinan, bahkan mengingkari nabi kita gitu. Tapi dalam Islam ini dilindungi selama mereka posisinya tidak melawan, ya, tidak merusak, gitu. Ingin hidup secara damai, ini wajib ahlu zimmah. Rasulullah sering mengatakan, man ada zimmiyan faqad adatuhu bil harf al-qur. Barang siapa yang mengganggu orang zimmi ini, yang wajib dilindungi, saya yang akan memerangi langsung, adatuhu bil harf. Karena ini tanggung jawab. Gitu. Kita menyebarkan Islam ini bukan untuk memaksa orang masuk Islam, tapi untuk yang beriman itu sukarela. Kalau yang belum sukarela ya silahkan. Kalau ada pemaksaan kan, nilai keimanan itu hilang karena dia sebetulnya bukan beriman, ya pura-pura beriman karena dipaksa. Tapi kalau karena ada kebebasan, jadi iman itu memang hanya bisa muncul dengan iklim kebebasan. Tanpa iklim kebebasan tidak ada iman. Namanya pura-pura, kemunafikan dan sebagainya. Gitu. Jadi itu memang sudah konsekuensi syariat. Orang yang tidak beriman ya harus ada kebebasannya juga kan gitu. Itu konsekuensinya. Harus iman. Kan yang dan ini sejak bukan cuma konsep, bukan cuma idealisme tinggi, tapi sudah separah ribuan tahun sejarah membuktikan bahwa umat Islam itu adalah umat yang melindungi kaum minoritas. Jadi Islam minoritas juga bukan dari kita. Kita nggak anggap kita minoritas, mereka nganggap kita nganggap mereka itu orang yang wajib dilindungi. Minoritas itu bukan masalah itu. Walaupun kalau kita umat Islam berkuasa kan otomatis lebih banyak itu biasanya. Tapi kita tidak menamakan dalam istilah syariah itu bukan minoritas, mereka ahlu zimmah, orang yang wajib dilindungi. Ya kalau sejak zaman Khulafaur Rasyidin banyaklah kisahnya kan, bagaimana mereka justru merasa lebih aman dengan umat Islam yang berbeda agama daripada orang Romawi yang satu agama tapi dolim. Itu kan sudah bukti-bukti sejarah. Bahkan yang agak belakangan lagi zaman Ibnu Taimiyah, itu ketika umat Islam posisinya lemah ketika itu. Posisi umat Islam lemah menghadapi orang Tatar yang tidak terkalahkan, ketika itu masih belum terkalahkan ya, walaupun akhirnya umat Islam bisa. Tidak terkalahkan, ditahan itu semua kan jadi tawanan orang Islam, orang Kristen, pokoknya ya penduduk di negara situ, di daerah Syam situ. Ibnu Taimiyah datang menegosiasi untuk dibebaskan tahanan itu, karena mereka bukan orang yang agresif menyerang gitu ya, pokoknya negosiasi lah. Ketika itu yang mewakili ini kalau Timur Leng atau Kazan atau ya, Kazan yang jelas memimpin dari kaum Tatar itu mengatakan, kalau gitu orang Islam saya bebasin ya, yang Kristennya saya tetap tahan, kamu kan yang penting kok kembali Islam aja gitu kan, bukan orang Islam, biarin tuh Kristen bukan tahu jawab kamu. Ibnu Taimiyah mengatakan ahlu zimmatina qabla ahli millatina gitu. Jadi orang ahlu zimmah dulu, orang yang wajib dilindungi dulu, dan ini kewajiban kita gitu. Baru kaum sesama agama kita. Ya bukan berarti umat Islam terlebih prioritasnya lebih di bawah, bukan, tapi ini kewajiban saudara Rasulullah yang memerintahkan. Sedangkan ini ya memerintahkan juga. Cuma tingkat penekannya beda gitu, itu pemahamannya Ibnu Taimiyah. Luar biasa secara sejarah itu menunjukkan Islam itu bukan umat yang perlu diajari tentang toleransi, bukan, kita yang ngajarin orang lain tentang toleransi. Mungkin umat Islam Indonesia Allah alam yang ada, ya mungkin karena didolimi juga, ya dimarginalisasi dan sebagainya, ada reaksi seperti itu. Tapi kalau sejarah toleransi beragama itu gurunya itu umat Islam gitu. Bahkan sebelum ada Islam, kalau saya baca sejarah, sejarah toleransi beragama itu adanya memang cuma di Islam. Sebelum Islam itu kan orang kalau ya zaman Nabi, sebelum Nabi Muhammad lah, sebelum Nabi Isa, orang kalau beda pemahaman itu mesti ditindas oleh penguasa, itu otomatis. Penguasa itu otomatis bukan hanya menguasai negara, juga menguasai hati orang lain, itu zaman dulu begitu. Jadi penguasa itu pengen jadi Tuhan memang. Sebelum Nabi Muhammad rata-rata hampir seperti itu. Pengojolan sedikit zaman Nabi Yusuf ya, dia rajanya agak berbeda tapi memberi toleransi itu beberapa. Nabi Ibrahim di Syam juga Allah alam rajanya itu, riwayatnya ada yang mengatakan rajanya bertauhid, ada yang tidak, Allah alam. Tapi yang jelas secara sejarah peradaban itu kita belum menemukan peradaban yang secara tegas memberi hak kepada orang-orang yang berbeda agama untuk dilindungi itu sebelum Islam. Sebelumnya peradaban-peradaban Romawi, peradaban Mesir, Mesopotamia itu begitu semuanya, tirani, hampir semua tirani. Ketemu yang besar-besar ya, Romawi kalau ada yang beda sikat. Walaupun sama-sama Nasrani, tapi ini Nasraninya beda, Nasrani Katolik dengan Nasrani Koptik di Mesir, Nestorian itu beda itu. Nah, itu ditindas juga. Jadi Ar-Rahmanir Rahim ya, walaupun kita melihat tentang sifat Allah, tapi ini juga sifat syariah kita. Syariah Islam, syariah yang dialah guru-guru toleransi. Mungkin ya persoalannya orang lain yang tidak paham Islam, dan orang Islam juga yang mungkin belum, walaupun sebetulnya tidak ya, kalau kita bandingkan keluhan-keluhan orang non-Islam di sini dibandingkan coba keluhan orang Islam di Myanmar, bahkan keluhan orang Islam yang di Eropa juga, mereka pakai jilbab nggak boleh, apa macam-macam, sekolah dipersulit, ada ya, walaupun kadarnya bertingkat-tingkat, ada juga yang lebih bebas juga dari negara Timur Tengah beberapa sebelum Arab sih. Ini sifat Rahman. Ini sifat Rahman yang mencakup seluruh makhluk. Bahkan dalam syariat juga rahmat, kemajuan yang dibangun umat Islam, kemajuan yang dihasilkan budaya Islam itu dinikmati semua. Peradaban Islam itu bukan hanya yang berkontribusi, bukan hanya orang Islam juga. Orang Yahudi ikut di situ membangun. Ada namanya Musa bin Maimun, orang Yahudi, dia ulama terkenal. Ada yang namanya Yohana apa, dia juga penerjemah buku-buku Yunani dan sebagainya. Jadi itu syariat Islam, syariat yang rahmatnya untuk seluruh umat manusia. Merefleksikan rahmat Allah yang untuk semua alam. Rahmatan lil alamin. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kecuali untuk rahmat, bukan untuk menyesal. Kalau ada yang melanggar baru di situ ada masalah. Kalau ada yang melawan di situ perlu dihadapi. Itu juga bagian dari rahmat. Kalau ada pelanggaran didiamkan, kan musibahnya ke semua. Kalau ada perlawanan didiamkan juga musibahnya ke semua. Itu juga bagian dari rahmat. Itu rahmat yang umum. Rahmatan lil alamin. Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman yang artinya luas. Ada sifat Ar-Rahim. Rahim itu sifat yang rahmat yang khusus, lebih intens. Ini untuk orang mukmin, orang yang beriman, orang yang taat. Nah, ini beda. Ada perlakuan lebih karena mereka juga memberikan yang lebih dan juga lebih baik mengenal Allah dan memberi hak-hak Allah lagi. Itu Ar-Rahim. Makanya bil mukminina raufur rahim. Itu kalau di surah Al-Ahzab sifat Allah bil mukminina rahmanir rahim. Kalau di At-Taubah bil mukminina rahim rahim itu siaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahim di sini rahmat yang khusus. Rahmat orang mukmin itu Allah memberikan perhatian khusus. Kalau salah ditegur, kalau minta diberi, kalau salah diampuni, itu rahmatnya. Ya banyaklah di antara. Beda dengan orang kafir yang sudah di tutup hatinya, udah terserah mau berhasil bahwa apa Allah tidak terlalu ini. Yang penting dia ikut sunatullah udah gitu. Ikut, tergantung perbuatan dia aja. Allah tidak membimbing, tidak apa gitu. Berhasil ya silahkan berhasil. Kalau di dunia mendapat nikmat ya silahkan aja gitu. Allah kasih peluang gitu, gitu aja. Tapi kalau orang mukmin enggak. Kadang-kadang memang kita melihat orang mukmin kok kadang-kadang ya ada kok yang lebih sulit apa. Umat ini karena umat yang mukmin ini diuji ya. Kalau salah nanti ditegur, jadi atau didapat musibah yang membuat dia sadar atau mengurangi dosa dia gitu. Gitu. Itu mungkin sisi yang membuat orang kalau enggak paham kok orang itu Islam tapi lebih ini. Itu sisi satu sisi. Sisi lain juga kayak orang Islam kalau salah tidak dibiarkan. Beda dengan orang kafir, salah biar aja. Udah ditegur, udah ini hatinya sudah khatamallahu ala qulubihim, udah gitu. Itu udah di khot. Ya udah ini dibukakan dunia, ditutup dunia, tidak terlalu pengaruh. Beda dengan orang muslim. Orang muslim itu ketika dia sombong gitu ya, Allah hukum dia. Nih dikasih cobaan. Kasih kemiskinan sedikit, kasih sakit sedikit gitu. Kok dia tawadu, kok dia merendah, ya Allah angkat dia. Kok dia memohon diberi apa namanya dijawab doanya. Mukmin. Allah katakan man amila sholihan min dzakarin au unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini ada khusus berapa? Orang yang beriman dan beramal soleh dari kaki perempuan itu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia dapat hayat yang indah, kehidupan yang indah gitu. Ini hayat thayyibah ini hanya untuk orang mukmin. Hayat kehidupan yang indah itu yang Allah janjikan bukan masalah materi saja gitu. Orang mukmin jelas lebih berbahaya, berbahagia dari orang kafir. Kalau apa namanya? Imam Marozi merinci sekian. Yang jelas orang mukmin itu pasti lebih bahagia. Pertama, karena dia percaya dengan adanya Allah yang Maha Penyayang. Beda dengan orang kafir. Kalau masalah sedikit bunuh diri, kalau stres. Orang mukmin ketika ada masalah doa kepada Allah, dia akan lebih ringan menghadapi masalah. Orang mukmin yakin ketika dia dapat kesulitan mesti ada hikmahnya. Kalau orang enggak mukmin itu sulit, pusing sendiri gitu. Orang mukmin enggak. Dia ketika dapat kesulitan, oh dia istri, oh ini ada hikmahnya. Oh, dia juga bisa bahagia bahkan oh saya dosa saya mungkin diampuni apa gitu. Kalau dia bahagia, dia dapat nikmat, dia tidak langsung sombong, tidak apa ingat ini nikmat Allah. Jadi dia seimbang, tidak juga jadi sol, jadi apa itu kebahagiaan sendiri. Dia bisa tetap apa stabil, tetap tenang dengan kenikmatan atau dengan. Orang mukmin tahu bahwa akhir nanti kehidupan ini ada akhirnya yang happy ending ketika dia berbuat baik. Kalau enggak mukmin, dia baik urus pokoknya dia berusaha di dunia aja, setelah akhirat sudah dia enggak peduli. Ya, akhirnya dia harapannya juga tipis. Dia cuma punya target puluhan tahun aja tuh gitu. Orang mukmin targetnya panjang. Dia di dunia ini berusaha tidak menikmati hasil di dunia, dia masih punya harapan nanti di akhir. Bahkan harapan itu lebih besar. Jadi dia ada kesempatan untuk memberi jauh lebih banyak, kesempatan untuk berkorban jauh lebih banyak. Dia tidak perlu buru-buru mengambil hasil di dunia. Dia perbuat saja, bisa begitu. Itu banyak itu yang membuat orang mukmin itu lebih indah hidupnya. Hayatan thayyibah khusus orang mukmin. Itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ketika ketemu aja Alhamdulillahirrabbilalamin, Tuhan semesta alam ini Tuhan model gimana ya gitu. Yang suka menghukum. Kalau di ini kan, kalau di wayang kan atau Hindu kan, Tuhan itu jadi sifatnya kan terpecah-pecah dari beberapa person kan. Ada Tuhan Brahma beda, nanti Wisnu beda, saya beda gitu. Ketika doa kebaikan mintanya doa Tuhan Wisnu, dan ini mintanya ada konflik dalam ini kan jadinya gitu. Soalnya ini kebaikan dan keburukan tuh konflik. Kalau kita memahami Ar-Rahman Ar-Rahim, ini kebaikan dan keburukan itu dari Allah gitu. Jadi tidak ada konflik. Keburukan itu dibaliknya ada kebaikan karena dia sifat yang dominan. Keburukan itu hanya sementara, parsial gitu, dan sedikit relatif gitu. Dan kebaikan itu luas dan mutlak gitu. Dan hasil akhirnya itu kebaikan. Jadi ketika kita kabar Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, ini Tuhan yang penguasa tapi luar biasa baiknya, luar biasa positifnya. bahkan positifnya ke seluruh umat manusia, juga kepada orang yang khusus beriman. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi Ar-Rahmanir-Rahim ini perlu penyeimbang. Kalau kita cuma percaya atau tahu hanya masalah rahmat Allah saja, tapi tidak tahu tentang keadilan Allah, tentang keperkasaan Allah, itu kita jadi kadang-kadang, atau manusia kadang-kadang jadi kelewat batas. Nanti di sini perlu Malik Yaumiddin, Maliknya gini ya. Jadi rahmat itu kadang-kadang manusia itu, di antara kekurangan manusia kadang-kadang dia tidak mampu menghargai atau menyikapi dengan benar rahmat Allah. Kadang-kadang malah jadi sombong. Allah mengatakan walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh. Kalau rezeki itu diberi semua, dibuka semua kepada hamba-hambanya, itu nanti mereka labaghaw fil ardh. Jadi mereka jadi berlebihan, ada yang jadi sombong, ada yang jadi lalim kepada yang lain. Lalu dikdaya akhirnya mendzalimi yang lain gitu. Kadang-kadang manusia seperti itu. Walaki yunazilu biqadari ma yasha. Akhirnya Allah karena begitu ya, sedikit-sedikit aja karena manusia ini. Ya, kemampuan untuk menerima rahmatnya sedikit. Kalau kelebihan nanti gitu. Kadang-kadang malah rusak, iya. Karena itu nih ayat Malik Yaumiddin penyeimbang. Allah Rahman Rahim, tapi dia nanti ada hari pembalasan, enggak, penguasanya itu Allah. Ini ada qiraat dua ya. Malik Yaumiddin itu qiraat Warsh An-Nafi' dan Qalin An-Nafi' itu dibaca yang dominan di akhir ini daerah Afrika Utara sana. Maroko, Jazair, Libya. Manya pendek. Iya, manya pendek. Malik Yaumiddin. Itu artinya raja. Raja. Kalau Malik, Malik itu penguasa, pemilik. Ya enggak jauh artinya. Ini kita qiraat di sini yang lebih dominan atau lebih Malik ya. Ini kan dari tadi kita, ini kan saya baru ya Ustaz. Ini dari tadi itu buka gimana salah Rahman Rahim Malik ya Yaumiddin. Tapi pada kenyataannya itu banyak orang-orang itu enggak merasakan. Iya. Apakah benar Allah itu Rahman Rahim? Ya, itu bagaimana supaya bagaimana tahap sampai ke sananya itu bagaimana itu supaya bisa merasakan Rahman Rahim itu bagaimana? Ya, itu ya pentingnya juga diantaranya mengapa orang Muslim itu diperintahkan untuk dalam sehari itu sekian kali baca Al-Fatihah diulang-ulang Alhamdulillah Rabbil Alamin. Diingatkan ini Rahman Rahim ini ada dan kita harus diantaranya seperti tadi kita di awal diantara ini kita sering menyebutkan Alhamdulillah itu bukan ucapan lisan tapi memang dari hati kita, oh nih segala puji bagi Allah ketika makan Alhamdulillah itu ini rahmat Allah. Bahkan kalau hak Allah itu kita mau memuji semua, setiap nafas pun kita harus memuji gitu. Kita melihat itu memuji subhanallah kalau rahmat itu harusnya enggak, maksudnya gini Ustaz, bagaimana langkahnya itu supaya sampai ke situ kan orang-orangnya seperti ini ya, aduh saya bagaimana ini kehidupan saya bagaimana Tuhan tak sayang sama saya. Ini hanya pernyataan-pernyataan seperti itu. Maksudnya bagaimana supaya kita itu sampai ke Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang sesungguhnya gitu. Ya bisa disederhanakan, bisa dibuat rumit. Tapi bu, rahmat itu sangat-sangat ya, kalau orang ini masalah basirah ya, ke hati-hati orang tuh beda. Ada orang yang sulit ya, ini kalau ada risyawah dalam hati itu sulit melihat kebaikan. Itu perlu membersihkan hati, ya, kebersihan hati itu. Yang tadinya baik pun kalau di hatinya sudah buruk, lihat buruknya aja gitu. Misalnya nih, kalau orang melihat macet itu kan mesti buruk ya, mesti buruknya aja. Tapi kalau orang ya di dalam hati, wah ini macet gini. Tapi kalau dicari positifnya ketemu juga, oh ya alhamdulillah kalau macet gini lebih sempat ya nanti lebih tenang mungkin sambil tasbih sambil apa. Kalau kosong mungkin saya ngebut nggak sempat tasbih nggak sempat pikir gitu. Itu bisa ya harus ya dicari. Bahkan bukan harus dicari, sebetulnya itu ada, cuma ada yang nggak sadar gitu. Iya ya kosongnya bisa dicari itu dicari-cari aja gitu. Oh, ya kalau dianggap itu dibuat-buat, kalau itu dianggap dibuat-buat ya berarti dia juga punya masalah kan gitu. Tapi kalau dianggap itu memang real, rahmat itu terlalu banyak untuk kita lupakan, terlalu banyak. Kalau yang masih ya itu masalahnya dia. Ini misalnya di sini nih, misalnya ada. Ya kalau orang yang ya kalau antum misalnya ini kan punya anak buah kan ya. Kita sudah memberi gaji cukup, sudah memberi fasilitas, akses yang cukup agar ini anak buah kan macam-macam. Ada yang kurang aja, bukan gaji saya kurang, keluarga saya gini-gini. Ada yang kayak model begitu kan. Tapi kalau kita yang sudah tahu bahwa kita sudah memberi gitu. Yang salah kan bukan kita kan gitu. Juga Allah juga begitu. Allah katakan ini sudah wa in ta'uddu ni'mat Allah itu suhu ni'mat Allah terlalu banyak tuh dihitung pun kalian enggak bisa gitu. Ini kok masih ada ya masalahnya kan bukan Allah kan gitu. Nah, kenapa nih ya di antaranya kita membahas kenapa nih Ar-Rahmanir Rahim ini begitu sering diulang-ulang bahkan di Al-Fatihah sampai 2 kali kalau kita anggap bismillah bagian Al-Fatihah. Bahkan bukan Ar-Rahmanir Rahim, rahmatnya itu di dua bentuk gitu. Jadi begitu. Jadi ini masalah ya hati ya dulu kita pernah hati itu makin sehat hati seseorang itu makin cepat makin banyak dia melihat rahmat Allah dan makin jadi dia orang bersyukur. Tapi makin masalah hatinya makin banyak dia akan sulit hitam sendiri yang negatif bahkan jadi yang positif pun bisa jadi negatif. Dia dapat misalnya dapat istri tertentu kan gitu kan. Ini yang dilihat tadi kan, oh sisanya kok gini. Padahal kalau dilihat yang ini dia masih lebih bagus misalnya kan gitu. Dapat rumah kok di tempat yang jauh, padahal itu secara hawanya lebih segar apa gitu. Itu kan positif, tapi dilihat negatif, oh jauh gini. Dapat rumah dekat, ah dekat tapi udaranya jauh gini gitu. Itu ya masalah penting juga seperti itu ya. Dan itu yang iya kurang bersyukur. Lagi lagi satu nggak sih dan aku pulang kafar tuh ya sudah enak ada bila sih tapi kalau nggak ada bisa nyerima gitu. Iya itu ya syukur juga kemampuan yang berbeda beda ya. Bang kamu kan ini berarti orang Malik Yaumiddin lah ini jadi tinggal 5 menit nih mungkin kita inilah Malik Yaumiddinnya tapi intinya agar kita tidak terlalu ya. Menjadikan rahmat ini kadang-kadang ada yang salah sangat percaya dengan rahmat Allah tapi dia lupa dengan keadilan Allah dengan hukuman Allah bagi orang-orang seringkali wah Allah maha pengampun lah gampang lah gitu wah segitu aja Allah kan nggak perlu ditaati pun Allah nggak rugi kalau kita nggak taat tapi oh gampang lah gitu. Ada yang begitu kan semangat oh iya. Masa gitu aja Allah nggak ngampuni ada yang begitu itu tidak seimbang keimanannya. Dan itu kita perlu juga dengan Ar-Rahman Rahim, ada Malikul Mithil. Ini ada perbedaan. Allah juga Maha Adil. Orang yang baik akan beda dengan orang yang buruk. Orang yang berbuat taat beda dengan yang berbuat maksiat. Nah, gitu. Ini Malikul Mithil. Apa isi Yaumul Mithil? Apa itu mungkin mudah-mudahan pekan depan lah. Sekarang ada 1:30 ini. Kalau ada pertanyaan, tanya-tanya aja. Ada yang perlu itu. Ada kalau enggak ada ya masuk admin. Ini admin di sini nih. Mungkin bisa bahas. Kayak Malik ada dua tadi qiraah Malik yang panjang ada yang Malik yang Muddin. Begini. Ya Muddin enggak apa-apa. Ya Muddin. Apa itu yang Muddin? Admin dalam Al-Qur'an itu bisa berarti admin dalam arti agama kan innadina indallahi Islam. Tapi ad-din juga berarti pembalasan, hisab, yaumul hisab. Dalam bahasa Arab, kama tadinu sudah sebagaimana kamu berbuat, kamu juga akan dibalas. Itu makna din juga. Ad-din. Jadi yaumul din di sini bukan hari agama dalam arti di akhirat nanti sudah tidak ada takrif, tidak ada disuruh sholat, suruh haji, enggak ada. Itu bukan agama dalam makna itu. Din di sana dalam arti pembalasan. Maliki yaumul din, hari pembalasan. Itu saja pembalasan itu tidak sehari. Ini yaum di sini majaz ya, jadi bukan berarti sehari. Atau dalam kaidah bahasa Arab juga bisa kalau mufrad itu diidhafahkan itu bisa berjadi jamak. Misalnya gini. Yaum ini kan mufrad single. Tapi bukan berarti cuma sehari aja. Walaupun seharinya itu yaumun ka'alfi sanatin mimma ta'uddun sehari itu bisa seribu. Panjangnya ya hari, tapi itu pun bukan cuma sehari. Misalnya gini, telepon BlackBerry ini, kalau saya lihat BlackBerry jadi BlackBerry. Telepon BlackBerry punya kelebihan ini kan gitu. Hati BlackBerry, jadi ininya hati BlackBerry. Tapi karena nisbahnya ke BlackBerry dan BlackBerry punya banyak telepon, yang dimaksud bukan cuma satu telepon gitu. Itu juga Yaumuddin, hari pembalasan. Pembalasan itu prosesnya panjang. Nanti mulai dibangkitkan, setelah dibangkitkan nunggu lagi ya, dipisah-pisahkan tuh ini yang umat Islam, yang ini orang musyrik, yang ini tuh panjang itu prosesnya. Setelah proses nunggu, setelah nunggu nanti Nabi Muhammad apa mensyafaatkan agar dibuka pintu. Oh, pokoknya panjang tuh. Sampai nanti di hisab satu persatu, ditimbang tuh panjang semua prosesnya, dan ya, miliaran manusia. Jadi yang mudin itu panjang. Jadi yaum di sini artinya ayamul hisab atau saatul hisab panjang. Makanya bisa kadang-kadang namanya yaum sa'ah. Sa'ah itu saat. Sesaat, tapi saat di panjang. Itu yaum. Jadi yaum hari di situ hari panjang dan banyak. Bagi ada orang yang amalnya tertentu ya, tingkat tauhidnya tertentu, ada yang masuk surga di ghairi hisab, nggak dihisab. Ini saking banyaknya tauhidnya, saking dipanggil ya, pulan langsung gitu. Ada yang model gitu, itu yang saking banyaknya kebaikan. Kalau yang setengah-setengah ini model kita yang kadang gini kadang gitu, ini perlu dihitung dulu nih impas atau kurang apa gitu. Nah, itu bahaya yang kayak begini. Nunggunya 500 hari ya, 500 hari itu ya, 500 tahun. Karena hari di sana ya 500 tahun itu baru nunggunya aja. Ntar hisapnya lagi satu-satu. Dan hisap itu orang yang dihisap itu mesti susah. Karena di sana susah. Rasulullah mengatakan mahusiba manusia hisap illa udzib. Orang kalau mau sudah hisap itu mesti dihisap. Terus kok Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, di Quran ada hisaban yasiro, itu gimana ya hisaban yasiro? Katanya kok kalau yang dihisap itu mesti susah. Kata Rasulullah itu art saja, kalau yang tingkat ini bukan dihisap ya. Artinya begini, nih kamu punya catatan begini, baik-baiknya lebih banyak sudah kamu masuk. Itu enggak perlu dihisap. Tetapi hisaban yasiro. Kalau ini ya, saking banyaknya itu kamu masuk itu tidak diakses. Iya, iya. Tapi kalau diperinci satu-satu dia payah tuh. Mesti kan kita kesalahannya ya, kalau kita sekarang nyadar wah ini kalau di Allah tanya lagi problem ini kan gitu. Ya, itu. Jadi memahami lebih dalam yaumul hisab itu kita jangan main-main gitu dengan hisab Allah. Kita enggak tahu nih nanti akan masuk dua ini hisab wala azab. Apa yang diart saja dikasih aja atau yang harus dihisap. Kemungkinan terburuknya kan kita dihisap nanti dihisap. Dan kita sudah tahu pasti nih salahnya jelas bukan, apa diampuni atau enggak tahu. Amal baiknya kita enggak tahu nih terima apa enggak gitu. Di sini mulai ada perimbangan. Kalau kita tahu rahmatnya Allah, rahmatnya Allah, tapi tidak tahu keadilan Allah, kita kelewatan kadang-kadang sembarangan aja. Allah mau ampun santai. Tapi kalau kita tahu hisab Allah ini enggak sembarangan. Ya. Kesalahan kecil ini dihitung. Gitu. Mithqala dzarrah syarran itu mesti dia. Ya. Walaupun Allah rahmatnya juga kalau ada kebaikan dilipat gandakan. Kalau ada kesalahan ya apa adanya gitu. Itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Iya. Kenapa dulu gitu. Dari kesalahannya bisa dapat. Iya, ada yang masuk neraka dulu, ada yang mungkin ya udah ini bisa diimpas dengan kebaikan ini, ada yang juga begitu. Ya itu Allah alam ya kita. Di sini kan berusaha jangan sampai begitulah kan gitu. Ya berusaha aja jangan kalau bisa ya gitu. Perbanyak kebaikan-kebaikan kan. Memang Allah itu kecuali kan ada beberapa pernyataan Allah di Al-Qur'an. Kecuali Allah menentukan lain. Iya. Nah kan Ustaz, dapat nggak mengidentifikasi itu? Kecuali kalau Allah berkehendak lain. Nah, itu kan sering itu pernyataan-pernyataan itu keluar dari mulut. Iya, memang. Orang ini masuk neraka kekal dalamnya, kecuali Allah mengendaki lain. Iya. Jadi gini, karena yang tahu persis tentang hamba itu hanya Allah. Misalnya gini, kita tahu si fulan ini berzina kan? Gitu. Ya hukumnya zina kan jelas itu. Ini dosa gini. Gitu. Tapi kan dia hidup itu sekian tahun, amal sebelumnya, amal setelahnya yang tahu kan? Yang kita tahu sih episode ini, kita bisa hukuman seorang pezina ini, dia dosa mesti masuk neraka. Bahkan di hadis juga hukuman pezina ini kan ada tuh di hadisnya. Jadi itu hukumannya begitu memang. Nah, ini tidak sudah dinyatakan gitu bahwasanya mereka kekal hilangnya. Iya, itu yang begini jadinya. Ada orang kafir kekal di dalamnya kan gitu ya. Itu kan hukum tertulisnya begitu. Tapi si fulan misalnya, si fulan ini nih, si Robert nih, dia kafir enggak percaya gitu. Ya kalau Allah katakan yang kafir masuk neraka itu tuh. Tapi yang tahu dia sebetulnya gimana dengan Allah, hatinya gimana, terus akan apa dia tobat atau enggak, kan kita enggak tahu. Makanya di situ kita kecuali Allah berkehendak lain. Misalnya dia satu detik sebelum meninggal, wah iya saya salah. Ya kan gitu lain lagi kan jadinya gitu. Itu yang kita enggak bisa tahu gitu. Atau kita tahu dia meninggal mabuk apa segala gitu kan. Ketika meninggal, tapi amal sebelumnya kita enggak tahu. Ya, makanya gitu. Kita enggak bisa memutuskan si fulan masuk neraka, si fulan masuk surga itu salah besar. Atau orang ya, dia meninggal dalam keadaan baik, haji, sujud apa gitu kan. Itu baik insyaallah. Hukum manusia insyaallah dia baik. Orang mati syahid gitu. Jika doa syahid fulan itu kita cuma doa yang tahu Allah persisnya. Gitu. Itu Allah. Ya ilmu Allah. Yang tahu hanya Allah. Kita hanya mengetahui yang zahir saja. Ya Allah. Ya. Allah ya. Mau. Iya, Allah kadang punya keinginan. Tapi Allah maha adil, kehendaknya ya, bukan berarti Allah seenaknya ya. Artinya, ini mau gini aja, enggak. Allah tuh maha adil. Jadi itu ketika Allah punya keinginan lain. Menentukan nabi itu kan sehendak Allah juga. Gitu. Iya, Allah menentukan nabi. Kenapa dia menentukan nabi? Yang ini nabi, yang ini enggak nabi. Iya, gitu kan. Karena punya kewarisan. Jadi jelas gitu. Dia bukan sehendaknya ya, mau maha adil. Kalau Allah mau membuat kualitasnya bagus ya bagus aja yang ini ya. Ini kualitasnya bagus jadi nabi gitu kan. Iya. Dan juga pasti mau menginginkan ini nabi ini bukan gitu. Iyalah itu kalau sudah kehendak ya Allah. Kualitasnya gitu, agak beda ya. Kalau tadi kan masalah nabi satu masalah munah kan. Iya. Kalau masalah nabi mungkin bisa gitu. Saya maunya ini kan. Iya. Kalau masalah ampunan tadi kan pasti kan Allah punya sifat bijaksana, hakim. Lihat bahwa salah benernya yang mana kan gitu kan. Kalau mungkin misalnya dia sudah kafir atau apa masih ke surga gitu kan. Kan kayaknya kemungkinan kecil lah ya. Atau bisa jadi nggak mungkin kan gitu kan. Yeah. Kalau itu nggak adil dong. Itu kan nggak tahu kan. Kalau kecil kemungkinan dan nggak mungkin ya siapa tahu. Ya gitu. Bagaimanapun yang jelas kita harus memahami semua keputusan Allah itu dalam koridor sifat-sifatnya yang mulia. Allah itu mesti maha bijaksana, mesti maha maha penyayang, maha mengetahui. Itu semua itu tidak akan pernah lepas. Gitu. Maha perkasa. Gitu. Apapun yang kita lihat itu harus kita kaitkan. Gitu. Ini Allah bukan ya zat yang ya kayak kita. Ini maha sempurna Allah gitu. Juga akhirnya keputusan Allah juga maha sempurna. Ya, kalau ini kita akhiri ya, nanti kalau mau di ini di luar forum. Ya. Kita tutup kajian SD kita hari ini dengan sama-sama baca Hamdalah dan doa pasar kematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.